تعلم والإفادة والاستفادة والنفع والاندفاع نربح والدينكم وأمواتكم وأموات المسلمين ثم الأركاب فتلولى وصلنا مكان حلات أرواح ومن مشارق الأرض إلى مغربها ومن عمر هذا المسجد وعبد الله وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وسكم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وذفن وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شكر الحمد لله setelah kita tutup sementara di bulan Syaban pengajian rutin malam Sabtu ini kita buka kembali. Berarti Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menggali ilmu-ilmu yang manfaat. Dan Allah masih berkenan kepada kita untuk bisa meningkatkan ibadah, kesempatan juga untuk membersihkan dosa dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di tahun yang kita akan jalani ini ada peningkatan kualitas iman, kualitas taat kita kepada Allah, dan Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa meninggalkan segala bentuk maksiat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ramadan itu sebagaimana namanya, Ramidha Yarmad, itu artinya panas, menyengat. Armadha Yurmidu artinya membakar. Ramadan, bulan Ramadan yaitu bulan pembakaran. Dikatakan bulan pembakaran li'annahu yurmidud dhunub, karena bulan itu adalah bulan yang membakar dosa-dosa dan kesalahan kita. Sesuai dengan hadis Nabi, man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa orang yang berpuasa Ramadan siang harinya, waqamahu dan qiyamul lail, melaksanakan ibadah di malam hari, di malam-malam Ramadan, imanan, melaksanakan itu puasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan atas dasar iman, percaya dengan yang Allah janjikan dan Rasulullah janjikan, daripada pahala, daripada surga, daripada ampunan, daripada rahmat bagi orang yang melaksanakannya, wa ihtisaban, dan melaksanakan itu semuanya karena ikhlas, hanya berharap ridha Allah, hanya berharap pahala dari Allah, bukan tendensi ingin dipuji, ingin dikenal, ingin. Ghufira lahu ma taqaddama min dhambih, maka dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Tapi dosa yang diampuni lewat ibadah di bulan Ramadan ini adalah dosa antara manusia dengan Allah. Kalau dosa antara manusia sesama manusia tidak diampuni oleh Allah kecuali yang disalahi memaafkan, atau orang yang bersalah itu mengembalikan hak. Punya utang ngemplang, puasa Ramadan gak wajib bayar nanti. Sudah diampuni dosanya oleh Allah, enggak wajib bayar. Enggak bisa. Untuk bisa diampuni, kembalikan haknya atau minta halal darinya. Ngerasani orang, mengumpat orang, menggibah orang, enggak bisa diampuni lewat ibadah Ramadan. Sehingga yang diumpat, yang diribai, yang dirasani itu memaafkannya. Begitulah dosa antara manusia, sesama manusia yang lainnya, harus ada sikap memaafkan dari yang disalahi atau dia mengembalikan haknya. Karena itu diadakan silaturahim, saling ketemu satu sama lain, saling memaafkan. Ada di hari raya yang istilah Indonesianya disebut apa? Halal bihalal. Itu satu perkara yang sangat baik untuk melengkapi ibadah Ramadan. Halal bihalal itu begini. Anda punya dosa kesalahan sama saya halalkan. Anda punya kesalahan dan dosa kepada saya, punya kesalahan dan dosa kepada Anda, Anda halalkan, saling menghalalkan kesalahan. Akhirnya satu sama lain saling halal bihalal, saya maafkan ayah dengan orang tua dengan anak, halal bihalal. Guru dengan murid, halal bihalal. Suami dengan istri, halal bihalal. Antara tetangga, halal bihalal. Dosa antara dia dengan Allah diampuni lewat ibadah Ramadan. Dosa sesama manusia diampuni lewat saling memaafkan. Masuklah yaumu idil fitri. Yaumu hari idil fitri, kembali suci. Kenapa? Udah gak punya dosa. Udah diampuni oleh Allah. Masuk hari kembali suci. Apalagi malam hari raya diwajibkan mengeluarkan zakatul fitr atau fitrah, pembersihan. Setiap orang yang beriman wajib mengeluarkan beras untuk menyantuni saudara-saudaranya yang tidak mampu. Masya Allah. Udah kita gembleng diri kita untuk menghadapi nafsu dengan puasa di bulan Ramadan. Kita juga meningkatkan ibadah dengan qiyamul lail di malam-malam hari Ramadan. Malam hari raya kita bersikap perhatian, rahmat, belas kasih kepada orang Islam yang lainnya, mengeluarkan zakat fitrah. Pagi harinya kita saling maaf memaafkan. Benar-benar hari itu adalah yaumu idil fitri, hari kembali suci. Yang asalnya saling membenci, kembali lagi damai. Yang asalnya berlumuran dosa, kembali lagi suci. Yang asalnya malas beribadah, kembali lagi bersemangat. Yaumu idil fitri, hari kembali suci, saudara. Kalau dibahas di bahasa Indonesia disebut hari raya, hari yang dirayakan. Karena hari itu patut manusia berbahagia. Gimana cara merayakan hari itu? Apakah dengan mercon? Enggak ada ajarannya. Apakah dengan kembang api? Enggak ada tuntunannya. Apakah dengan berjoget dan bernyanyi? Dilarang oleh agama. Gimana cara merayakan? Subhanallah walitukabbirullah ala ma hadakum. Rayakan dengan mengagungkan Allah, karena Allah telah memberikan petunjuk kamu untuk bisa mengembalikan kamu suci kembali. perintahkan kita malam itu untuk bertakbir, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah. Pagi hari kita berkumpul bersama, kita melaksanakan sholat Idul Fitr, sholat untuk kembali suci di hari yang sangat istimewa itu. Kemudian diperintahkan satu khatib untuk memberikan nasihat kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk bisa meningkatkan ibadah di hari-hari kita yang akan kita lalui. Itulah hari yang dirayakan, saudara. Bukan dengan rekreasi, bukan cukup berpakaian baru, tetapi dia mengisi saat waktu-waktunya di bulan Ramadan dengan perbuatan maksiat. Hari itu bukan hari yang patut dirayakan, tapi hari itu seharusnya dia sedih karena dia menjadi hamba yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena itu dikatakan, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuh lillahi tazid. Bukanlah hari raya itu adalah hari yang dia berpakaian baru, tetapi hari raya adalah orang yang ketaatannya karena Allah semakin meningkat, semakin bertambah, semakin bermutu, semakin berkualitas. Laisal idu liman tajammala bil malbusi wal markub, innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang beraksi-aksian dengan pakaiannya dan kendaraannya, tetapi hari raya itu adalah bagi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Laisal idu liman akala at-tayyibati wa tamatta'a bisyahawati wal ladzat. Inna walakinnal ida liman gubilat taubatuhu wa buddilat sayyiatuhu hasanat. Bukanlah hari raya itu adalah bagi orang yang makan makanan yang lezat, mengumbar nafsu dengan syahwat, tapi hari raya itu adalah bagi orang yang diterima tobatnya oleh Allah dan diganti dosa-dosanya dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu perlu dirayakan. Bukan dengan perbuatan dosa merayakannya, bukan dengan lupa diri, bukan lupa kepada dari Allah, bukan bergelimang dengan syahwat merayakannya, bukan makan makanan aja, membuat pesta pora, bukan. Malah itu pernah dinasihatkan kepada Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan senang dengan lupa diri kepada Allah. Allah enggak senang, Allah tidak cinta, Allah tidak ridha kesenangan sambil melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambut ampunan Allah dengan sujud, dengan bertakbir, dengan berzikir. Rahmat Allah sambut dengan ibadah kepada Allah, bukan sambil goyang, joget. Ini enggak tahu makna daripada hari raya. Nah, karena itu jangan diistilahkan hari raya lah kalau bisa. Kadang-kadang orang salah paham. Hari kembali suci. Biar enggak ngotori lagi. Nih. Kalau ada orang punya pakaian yang putih, kemudian terkotori dan ternodai, dicuci sama dia, dibersihkan sama dia, diucek sama dia, dirinsu sama dia, dengan macam-macam. Kalau perlu dikasih pemutih, digodok. Kalau sudah bersih kembali daripada kotoran, apa tugasnya? Jaga lagi, dijaga, jangan sampai terkotori lagi. Kan gitu. Itu orang waras. Begitulah juga kita. Kita banyak dosa, kita masuk Ramadan sebulan penuh kita puasa untuk membersihkan diri daripada kotoran dosa kita. Sebulan penuh kita qiyamul lail. Kita hadir khataman Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an. Kita saling maaf-maafkan. Udah bersih dikotori lagi, berbuat dosa, berbuat maksiat, rekreasi. Ke Ancol, ke taman safari, terbuka auratnya, terbuka kerudungnya. La ilaha illallah. Ini sama dengan orang yang mencuci pakaiannya, udah bersih dikencingi kembali, saudara. Enggak waras itu orang. Karena itu, beruntunglah Anda dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup setelah melaksanakan Ramadan ini. Berarti tugas Anda sekarang jaga, koreksi apa yang aku lakukan ya. Dahulu aku banyak lupa, sekarang banyaklah berzikir. Dahulu aku banyak maksiat, sekarang bertobat. Dahulu saya malas, sekarang menjadi orang yang giat dan bersemangat. Gitu. Kita lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, presiden ya. Lebih top daripada presiden, saudara. Kalau presiden itu kepala negara, tapi ini kepala umat Islam. Jadi seluruh negara di dalam kekuasaannya. Seluruh negara dalam kekuasaannya, Amirul Mukminin. Ah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika hari raya terbuka rumahnya, semua boleh bertamu. Rakyatnya ingin bertemu dengan pemimpinnya. Mereka mempersiapkan diri dengan baju barunya, dengan parfumnya. Membayangkan bagaimana pemimpin yang hebat ini. Kalau sekarang kan buat jas lagi, jahitnya aja jutaan. Belum kainnya. Parfumnya jutaan. Ternyata yang didapatkan pemimpin orang Islam ini, orang mukmin ini, pakaiannya pakaian sederhana. Pakaian biasa, gelangsaran. Heran. Yang disuguhkan makanan-makanan biasa, roti kering. Roti keringnya Arab itu wah, kering temenan. Itu rotinya dari gandum itu. Kalau anget enak setengah mati. Kalau udah berjam-jam, apalagi berhari-hari, wah itu kalau nggak dicelup dengan air nggak bisa dimakan. Rontok gigi nanti. Roti kering. Kalau kita kan namanya hari raya itu rumah kita jadi restoran. Toples itu jejer, rengginang, kerupuk, semprit, kaat, apa aja ada di situ. Belum lagi lontong, ketupat. Alhasil hari badok hari itu dah. Ini roti kering. Akhirnya ditegur. Ini bukan hari raya, kata ada sebagian orang. Iya hari raya katanya. Hari raya kata Sayyidina Ali, hari raya ini. Wa mal id indakum. Apa hari raya ini bagi kamu itu apa? Bingung. Al id an nalbas al libas al jadid wa nat'am at ta'am al ladzid, ya makanan, pakaian kita baru, makanan kita nikmat, lezat. Kata Sayyidina Ali, hadzal yawm lana'id wa ghadan lana'id wa kullu yawmin la na'sillah ta'ala fihi fa huwa lana'id. Hari ini bagiku adalah hari raya. Besok bagiku hari raya. Setiap hari bagiku hari raya jika aku tidak maksiat kepada Allah di hari itu. Paham ya? Aku merayakan hari, aku menilai hari itu hari raya bagiku jika aku bisa menjaga hari itu tidak maksiat kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lihat. Kalau sudah manusia yang punya sikap yang demikian ini, saudara, berarti benar-benar dia akan menjaga dirinya tidak sampai terjerumus, tidak sampai tergelincir. Yang jelas, marilah kita mulai kehidupan yang sekarang ini dengan betul-betul memanfaatkan waktu, kesempatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, cukup lama kita lupa ya. Masa ditambahi lagi lupa? Cukup lama kita ini tidur. Masa tidur terus? Gimana caranya untuk kita sadar? Kira-kira apa gimana caranya kita sadar? Al-ghafil yunabbah. Wan-na'ib yughaz. Al-ghafil yudzakkar. Wan-na'im yunabbah. Wa man lam yujdi fihi at-tadzkir wa at-tanbih fa huwa mayyit. Orang yang lupa itu masih bisa diingatkan. Orang itu kalau lupa masih bisa diingatkan. Orang kalau tidur itu masih bisa dibanguni. Tapi kalau sudah tidak manfaat peringatan dan gugah ini, tidak manfaat, berarti mayit dah ini orang. Diingatkan tidak ingat-ingat. Hei, siapa namamu? Hei, siapa nama abamu, ibumu? Kau itu anaknya orang. Menengdok. Dibanguni gak bangun-bangun, berarti mati. Begitulah hati kita. Kalau udah peringatan banyak datang kepada kita, semangat selalu, spirit selalu diberikan kepada kita, tapi kita gak goyah, gak ada perubahan, mayit hati kita ini. Mati hati kita ini. Karena itu, udahlah. Jangan kita menjadi orang keterlaluan. Semakin tua, semakin jadi ahli neraka. Rambut udah putih semuanya, masih kecanduan sekak. Gigi udah rontok semuanya, masih menjadi perokok berat. Kakinya udah setengah lumpuh, masih asik dengan sepak bola. Calon mayit. Cukup. Rambut ente udah ngingetkan kamu udah tua, ntar lagi masuk kubur. Yang banyak baca Quran. Mulut kamu udah rontok semuanya, itu sudah menggambarkan kamu udah mau kembali seperti bayi lagi. Ganti istighfar gudang garamnya. Bentulnya, jarumnya, sempurnanya. Ganti istighfar. Kaki udah sempoyongan. Enggak usah begitulah. Ganti. Kalau udah demikian insyaallah bagus jadinya. Kemudian udah menjadi tradisi di Indonesia. Kita kalau berhari raya baca minal aidin wal faizin. Sebagian orang enggak paham, wah minal aidin wal faizin itu bid'ah. Ya sama ending ngomong sekarang juga bid'ah. Enggak ngerti dia. Minal aidin wal faizin itu doa, saudara. Minal aidin wal faizin itu adalah doa. Enggak apa-apa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dia juga doa. Bodoh, ya mas. Itu sama-sama, itu juga doa. Minal aidin wal faizin itu ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Itu maksudnya. Kalau ada orang menyatakan ridhaka ya rab, ridhak, yani as'aluka ridhaka, itu jadi maf'ul bih li fi'lin mahdhuf gitu. Minal aidin ja'alanallah wa iyyakum minal aidin. Itu wal faizin. Al-aidin itu jamak mudzakkar dari a'id. A'id itu isim fa'il dari ada ya'udu. Kembali. Roja'a yarji'u. Minal a'idin, semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang kembali. Itu. Kembali apa? Bisa berarti kembali suci seperti bayi, enggak punya dosa. Bisa berarti semoga kita semuanya dijadikan orang yang kembali, kembali bertemu di tahun yang akan datang di hari raya. Doakan panjang umur dan juga doakan supaya bersih kembali seperti bayi yang baru lahir. Itu minal aidin artinya. Wal faizin, semoga menjadi orang yang sukses berhasil. Al faizin itu jamak mudzakkar dari faiz. Faiz itu isim fa'il dari faza yafuzu. Sukses, berhasil, beruntung, berbahagia, menang gitu. Semoga menjadi orang yang sukses. Siapa orang sukses? Kriteria orang yang sukses itu gimana? Sukses itu kalau kaya tapi masuk neraka. Sukses itu terhormat di dunia tapi hina nanti di akhirat. Itu sukses. Siapa orang yang sukses? Orang sukses itu dinyatakan dalam Al-Qur'an, faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa orang dinyatakan selamat dari neraka dan dia dinyatakan masuk ke dalam surga, faqad faza, benar-benar dia menjadi orang yang sukses, berhasil. Itu orang sukses. Minal faizin, semoga kita dijadikan oleh Allah dari golongan orang-orang yang sukses, yaitu selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Faham gak artinya? Bukan berarti bid'ah itu doa. Sama dengan taqabbalallahu minna wa minkum, itu sama. Bagus, doa begitu juga bagus, itu doa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mengucapkan innal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum khair. Minta maaf semuanya. Selama ada pengajian di sini, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita dijadikan orang-orang yang sukses dan berhasil. Kemudian kita harus mengerti waktu kita itu adalah sangat berharga loh. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bifi'lil jamili wal makrumati. Modal kamu itu umur kamu. Modal untuk apa? Untuk menghasilkan kebahagiaan di surga. modal untuk mengais mendapatkan pahala dan ridha Allah. Itu umur kamu. Karena itu fa'muru, makmurkanlah umur tadi itu bifi'lil jamil, dengan perbuatan yang indah, yang elok, wal makrumati, dan yang mulia. Nih, kita kasih gambaran. Ada seorang pemuda yang dia menghargai waktunya. Dia gunakan untuk belajar. Dia gunakan untuk menghafalkan. Berarti masa depannya calon alim, calon pandai. Dia punya modal digunakan untuk ilmu, berarti calon jadi kiai dia, jadi ulama dia. Dia menghargai umurnya. Dibuat sepak bola terus, dibuat layangan terus, dibuat keluyuran terus. Ini orang masa depannya akan menyesal. Gak tahu apa-apa. Ternyata anak kecil lebih pandai daripada dia, lebih faham daripada dia. Dia pasti akan menyesal. Ya Allah, kok dulu aku begini ya. Nanti di akhirat juga orang-orang yang memanfaatkan waktunya baca Quran, berzikir, sholat berjamaah, qiyamul lail, i'tikaf, masa depannya di akhirat menjadi orang beruntung. Di atas dunia karambol, biliar, sepak bola, duduk-duduk, keluyuran, rekreasi, sekalipun masuk surga, orang itu pasti menyesal nanti. Dia pasti akan berkata, seandainya aku waktu-waktuku di atas dunia aku gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi menggambarkan la yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat lam yadhkurillaha fiha. Penduduk surga itu enggak ada yang menyesal karena semuanya nikmat, yang dipandang nikmat, yang didengarkan nikmat, yang diraba nikmat, yang dirasa semuanya nikmat. Tetapi penyesalannya adalah karena dia mengingat ada saat-saat, waktu-waktu yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, udahlah berhenti. Masa kita tidak dididik sama keadaan kita? Coba Anda lihat teman-teman saya tuh tinggal berapa sekarang ya? Banyak yang mati teman Anda. Ya Allah, lebih muda dari saya mati. Coba hitung, itu kan mendidik kamu untuk supaya waras, sadar. Coba lihat itu bagaimana. Ya Allah, ternyata orang itu sakit sekarang. Dulu gagal orang itu. Itu mendidik kamu. Cepat-cepat kamu sebelum sakit. Kaki kamu masih kuat. Yang banyak sholat. Pergi ke masjid istiqomah. Kalau udah kepor balu yang dikepingin. Ya Allah, orang itu matanya udah katarak. Mata kamu belum. Cepat-cepat. Yang banyak baca kitab-kitab yang manfaat. Buku-buku yang manfaat. Begitu seharusnya. Masa kita gak terdidik begitu? Kita lupa diri. Jangan seperti ayam, jangan seperti kambing. Temennya digorok, dia gak paham. Sebentar lagi gilirannya dia disembelih. Dia masih lupa, dia masih kejar-kejaran, dia masih berebutan, masih berkelahi. Kambing. Begitulah juga teman kita, banyak yang udah berangkat, keluarga kita udah banyak berangkat. Tetap aja kita rebutan duniawi, tetap aja kita lupa kepada Allah. Kambing dasar. Nah, karena itu buka hati Anda, buka pikiran Anda. Semoga insya Allah hari-hari yang akan datang lebih baik daripada hari yang kita sudah lewati. Semoga Allah beri kekuatan kita bisa meningkatkan kualitas amal, kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.